Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adah wa habibiyyah fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyul ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawastoyo, alhamdulillah kulolan bajul yang setuyo nanti diterbitkan nikmat saking kersanipun Allah sehingga sakit sarang-sarang rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi sedaya menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos kita dados sabagyanipun kula lan panjenengan sedaya nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika sadèrèngipun kita nglajengaken pangaosan rumiyin. Monggo kita sami-sami maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'ni rizqi wa barikni fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi wa ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya muti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Ummul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih halaman hitung dosa tiga baris kateng kalih rasa kemandak. Hubunganipun kalih soal nikmat ijat kalih nikmat imdad. Ini dipun terusakan dasaripun pengosalkan sampun ya menika pemahaman paling dasar tentang nikmat sing ditampi makhluk ora peduli iku makhluk dhuwur, makhluk ngisor, makhluk tengah, bangsane malaikat, bangsane sinten mawon, pokoke jeneng makhluk bahasane teng mriki nganggo istilah mukawwan. Kok perkara sing dianakno niku niku nggih butuh ijat, butuh imdad. Lah ijate diwehno, imdate ora ana mendhek. Mendhek ya dadi ora ana. Ijat sing jujur-jujur niku jenenge imdad. Sekaligus sak kelengkapane. Nggih, sak kelengkapane. Mula teng mriki dipunelengaken terusipun dawuh an'ama 'alaika awwalan bi ijadi wa thaniyan bi tawali imdadi. An'ama wis paring nikmat saka Allah 'alaika ing atase sira. Awwalan ing dalem kawitane paring nikmat bi ijadi kelawan mujudake. Dadi sing mujudna niku ngetokno sangka ora ana dadi ana niku jenenge ijaz. Pertama niku wasanian lan ing dalem kaping pindhune paring nikmat ditawani ijazi kelawan sambung menyambunge pitulung. Sambung menyambunge pitulung yo ana terus nyambung ana sampe cek ora ana tembung kudu terus niku menyangkut napa istilahnya esensi dari kehidupan, esensi dari ana itu sendiri, asli hakikate ana niku sakjane sing maringi ini Allah Subhanahu wa taala. Betul. Niku mboten kira diingkari. Hadza tadi iki jawuh. An'ama 'alaika awwalan bil ijaz wa thaniyan bil tawali ijaz. Dawuh kuwi iku ahadu juz'iyatil kulliyah, salah sijine juz'iyae bagian pira-pira bagian-bagian keseluruhan al-taqaddimati kan dhisik. Sedisi wau kan keseluruhan setiap mukawan, yeah. Setiap sing ana niku mesti napa kedunungan nikmat ijat kalau kedunungan nikmat imdad. Nah kowe menungso adalah bagian dari sing ana niku, dan niku ya termasuk ora iso niku lak sing liyane. Sing liya-liya ngoten ya pantes lek menungso mboten ora iso ngono kuwi katut. Katut klebu ning gone mukawan niku. Wa huwa utawi napa istilah? Peparinge Allah nikmat ijat karo imdad. Yang dimaksud ahadu juz'iyatil kuliah itu apa? Wawawai ahadu juz'iyatil kuliah iku wujuduka wujud siro wadawamu wujudika lan langgene wujud siro. Wujud iku wis nikmat, wujud iki digawe langgene iku nggih nikmat. Niku berarti loro nikmat itu. Mula wa mimalani ku setengah saking barang layan bagi kang ora sak mestine lan ora sayekjo apa ayat karo pala arti kawali sapa wong anu saking ma min anwa'i hadzal jinsi rupane saking kira-kira macem iki jenis nikmat nikmatu ijadi imani utawi ana maneh nikmate mujudna iman. Bangsa kowe wis nampa nikmat wujud terus wujudmu kuwi karo Allah digawe terus. Lho, kuwi ana sing kudu ditumpangi nikmat ijadi iman. Sing global kok wis dadi telu. Nggih, lho. Nikmat ijadi iman. Mujudna iman wa mahabbati ta'ati lan mujudna seneng ta'at bi qalbika dalam hati sira Iman yang wujud itu ya sampai indahnya. Jadi tumpuk bapak. Mergo iman itu Allah iman yang muka. Terus orang diterus sama Allah ya jadi gak iman. Jadi kok imannya kok terus? Nah berarti yang terindahin iman. Wa indahin iman. Bantuan pitulungane iman lan taat. Mula mboten nek terus nggih kemlarat kok wau ngoten lho sak jane terus. Boten tenek niku kabeh kok ana nggih kowe ora melu kowe ora melu iso. Lho nggih wong wujud ora iso. Mergo agawe iman itu kudu wujud. Lek sampean gak wujud ya gak iso iman. Taman wujud dhisik, wujud itu digawe terus, nah baru terus dimunculno iman. Nah iman itu sampean ora iso gawe, gawe. Lah iman itu ditambah karo wujud sampean, lha niku digawe terus. Ngene. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono nikmat maneh. Karo aku kufri utai sengit dadi wong kafir wal maksiat lan maksiat sampai nalika dibudiai pilih pundi dadi wong Islam yang dadi kaulane gak dadi kaulane Allah karo dadi wong kafir yang dadi kaulane Allah krungu lafal kafir mergo iso rawani muni ya. Sampai saking mandine lafal kafir sampai wong paling geting nek jarane wong kafir. Duh, api sampean kok iso muncul geting karo kekafiran itu. Sampai abacut kadang-kadang semua orang perlu digeting bareng dikatut kok geting mergo ana embel-embele kafir. Nggih. Niku kok iso metu rasa watu niku sing mujudna rasa niku sinten? Ngoten. Wakalani kawan kaya mengkono-mengkono nikmat karo hatul kufri utawi sengit sifat kafir wal maksiat lan maksiat. Fa inna zalika moko sak temene mengkono-mengkono kabeh nikmat iman, nikmat taat, nikmat keting kufur, nikmat keting maksiat, nikmat wujud iku minan ni'amis rasake. Kira-kira nikmat al-azimah ikan agung alatikan lamat bola kan orang-orang gun melebihi ku mawujud lil abdi ketika Allah pihak di dalam nikmat sama sekali di sana yang namanya Allah itu tidak bisa ikut campur ngurusi orang-orang mengaku pesen iman ketujian ini oleh iman kapanlah pesen sampean. Bukan enten. Lepasnya mbahku apa itu misalnya mbahmu. Bukan enten. Ini benar-benar itu murni. Lama sekolah yang ada. Artinya tidak ada campur tangan. Bahasa dan misalnya itu intervensi. Sama sekali selain Allah tidak ada yang bisa masuk ke sana. Wakan di Nabi itu lah wis pol-pol anak pol. Makhluk paling apa. Ini mau diponis oleh Gusti Allah. Kowe ora iso ngekek hidayah nggone wong sing kowe demen. Lha kuwi inna kala tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Padahal cara akhlake mandine omongan daya tarik Rasulullah pun luar biasa. Ngono yang lebokno iman ora iso. Wale ya yo ora iso lah mbok diomong sak Jawa Timur nek pancen panggara percaya panggara percaya. Wong niku wis urusane Gusti Allah. Eh ya kala-kala metu rono masa. Kala-kala mana. Di walalan. Lan ora ana kuwi kudu abet. Iku kudu abet waslatun utawa ana dalan lantaran. Ilaiha maring nikmat al-bima. Artinya nek ora iso mlebu ya paling gak lobi lah. Nglobi Gusti Allah supaya aku dikek iman. Niku lho ngrasane ora ana asale kok lobi piye. Nun asale lah gak ana kita awal kok diomongne asale ora ana terus dianakno. Nek nalika ora ana iku sing ngopi sapa? Muka sapa piye? Enggak bisa. Ya murni bisa lepa orang lain. Enggak ada tempat. Artinya kesempatan itu biung kok kesempatan itu barangnya orang Allah kok kesempatan itu beda orang enak musuh orang Allah barang jadi upama upama walau la kawalilahi ta'ala lam lamuna orang utawi oleh gawe sambung menyambungi Allah Ta'ala lahumare abdek bita bayunika kelawan manggo akan bi masuk bita bayunika oh isimnya saro kebablasan titi ini bita bayunika balik ini walau la tawarillahi ta'ala bita ini kan nikmat ini fil kisma ini wa taha fi zulumati dolala wong sing nampa nikmat iman nikmat tokat nggih nikmat geting kabeh nikmat geting maksiat nikmat gede-gede niku wau sama sekali tidak ada campur tangan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada jalan menuju sana walau la rawani la ora utawi oleh nguasani Allah taala marmare abet nguasani kita ini kalau nikmat ini kelawan mengkono-mengkono nikmat loro bil kisma ini dalam bagian loro yaitu sehubungan karo ijab dan sehubungan karo iman. Itu orang jalur itu, jalur ijab dan dengan imdad, jalur iman jadi iman, lalu imdad iman sampai muncul geting kafir geting maksiat, baik sing jalur ijab lalu imdad geting awak rusak awak lawa. Tidak, kok muncul gaya untuk menghindari sesuatu yang keluar menghancurkan diri sendiri, kira-kira lara cekah-cekah. Kok geger dan boleh obat berarti kok gaya yang diberikan Allah juga nah, nikmat dikit-kit kau yang ngerti itu kalau kau mau gusya Allah itu kerah kesakian ya Allah tahan mengkoyek ini jadi tahu latahan mengkoyek ini jadi bingung sopo menungso bingung di dulu mati dolarat yang dalam piro-piro petenge piro-piro kesasar wakoro kolam kerem sopo menungso bibihari jahalat yang dalam piro-piro segoro me ketiga tahuan man bayangnya upomo sampean betul tiga iman ora tiga ikenal kusi Allah moro yang berjubung tapi gak kenal Allah sampean bayangnya petenge kaya apa piye loro terus ora sadar nek iki kae Allah enak ora sadar nek kuwi nikmat kok Allah wah wis peteng dadi karo karoan kok nabrak-nabrak mung karo karoan ngoten mula saking menika den Gusti Allah taala ngelingaken wa qad nabahalan teman-teman wis ngelingaken sapa Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ala hadzal makna ngatasi iki maknane nikmat di kitab Al-Karim ing dalam kitab Allah Al-Karim kang mulya. Faqala maka dawuh sapa Allah azza min qa'il azza muqul sapa Allah min qa'ilin dibanding karo dawuh sapa ae. Dawuh Allah niki luwih agung dibanding karo dawuh sapa ae. Dawuh disundi walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasidun ndagawe rasa seneng sapa Gusti Allah ilaikum maring sira kabeh rasa seneng al iman ing iman wis nggawe rasa seneng iman iku sinten Allah wa zayyana lan bareng maring paring pepaes sapa Allah bu ing iman digawe pepaes iku mubikum ing dalem pira-pira ati sira kabeh akhirnya hatimu diberi perhiasan iman oleh Allah karena nek dibalekna teng kendi sing kula ate dhewe conto nira kendi diseri banyu bening malah mancure mancur nek diguling mancure mancur banyu bening terus sampean kok malah iso salah iso ngibadah iso zakat iso poso sedekah infak sakterusé iku bibit lah bibit iman to dene sing nyala sing tenan sama ra tau jalu wa karohalan gawe sengit sapa Allah ilaikum maring sira kabeh gawe sengit al-kufra ing kufur wal fusuq lan fasik wal isyan lan maksiat ulai kaum mengkono-mengkono wong mukmin hum ya ulai iku apa sikila kira-kira wong kang bener kabeh fadlan rupane dadi kanugrahan min Allah saking Gusti Allah wa nikmatan lan dadi kenikmatan pun jelas lah itu pun. Tapi untuk umurku, wong ini pun seorang umat apa-apa. Sing marai ngaji angel, umur pun nanti kok ngaji terus kewangan apa-apa. Ini yang marai ngaji. Tak jadi loh, marai abad itu kan. Terus bareng ngaji, anak perintah, anak ngelmu, terus ongelmu, kaulahnya, wong-wong salah. Jadi lagi ngomong ini, lu asyik itu. Tapi terus ana ngene iki ana sing sakjane ra melok duwe kesantan setempel ana ku dadi terus ilang ana iki kok ilang terus enek sing kroak iki hadirin pun paham iki kula panjenengan entene kan pun matur nuwun sorai saya lihat, sampai ya apa sekadung utang gigi dengan si Allah sampai aku bisa, mesti ini maksiat ini ujungnya orang tahu ujungnya orang tahu, ya ini bisa mentolong sembarang kali gue diundang orang tahu ujungnya izin ya jadi orang tobat itu sebenarnya orang bertaubat itu gak usah didorong-dorong gak usah dikongkong-kongkong, gak usah dikongkong pengajian bareng, gak usah meskipun uang itu kudunya, terus otomatis tobat dengan sendirinya terus otomatis, ibaratnya sampai diundang orang yang teka itu, mesti saya teka dewe terus jaluk kok, karena jaluk ngaku kok, syukuranin aku diundi pas gue mantu itu, anak pulang lah, itu kudun pokoknya dia ambilnya ngelegak, ngegak ini, udah piung sampai sudah motor juga biar pas lamaran nukono gelang kalungnya ya apa sampai pas jadi nganten ini motor di sini terus baru-baru nyambut gawe segulanya ya terus pokoknya sembar sama si dikai taruh gawe ya terus bungsa ngono saya ini dia untuk gawe sama reso teko dulu ya Yo, nak kau yang raisa tempat banyak dan raisa tempat tengah ni mesti wani omong yang raisa. Ung sembarang mesti dia isu yo urung tanya lah nak apa sarapan lah tempat. Baca semuanya dulu lengger. Kono malah tak tahu tu. Kau rata kudu si nato malah tahu mo. Kau rata tahu sare, kau rata tahu ngantuk. Malah sampean sing diubani tunggu. Nah. Jane. Sampean turu-turu panitia sing ngodot gabah terus jalan. Panitia sing ngodot apel terus jalan. Panitia sing ngiring tawon gawe maju terus jalan. Panitia sing napa ngodot sapi wedhus sing asing dadi daging sampean iki terus jalan. Panitia sing ngodot kangkung, ngodot telo, ngodot iki terus gak tau prei. Saman tuwa, tuwa. mengarang kadung kecemplok ora penak ngono kok mecopot misuh ngoten niku. Ya mengko dipikir jane ya lucu ya ora pantes tapi nyatane kelakon terus. Kate umum. Akhirnya dienggo pedoman la umum ngoten wae. Ya wes ya umum ngono ya ya ngono wae. Jenenge kumpulan rai gedhek. Baik kecek jejer-jejer jadi akhirnya malah jadi cendol. Jadi mula kalau panjenengan sudah menyadari ini betul-betul kita sadari bahwa kita ada itu pun enggak mudah diadakan. Terus untuk melanjutkan yang namanya ada itu butuh perbuatan, butuh kelangsungan. Untuk kelangsungan itu juga sudah disediakan. Soal piye carane tekone barang iki sampean gak melok atuh. Wong nek dipikir piye to. Sabun sing sampean ngumbah awak sampean iki sing gawe dudu sampean. Nah, tapi tumbang lho Pak. Jajal to duitmu kuwi piro mbok tuku sabun rego 3000. Gawe pabrik sabun 3000 rupiah dadi to. Jalan ke jari telungai itu kondisi jari lah hijau kambil terus kambil si bodol itu kaya sopo wis orang uman kan ini orang uman mau ngatasin jika ibu menang Joko ngurutnya kok hitai itu ngungkuli sing duwe lah hitai itu loh kok ngungkuli sing duwe itu lagi dipikir ya lucu enggak kok itu wis to ora pantes ora pantes lakuanmu ora pantes dituk ning iki iki ala ngopro-ngopro arep mbok iki iki apa sora manggon dadi siji niku mawon sampean kelingan mulane sok enten critane wali niku mboten iso turu mergo sungkan enten lho wali niku mboten nate sare niku pancen ora kok soal lakuanmu gila itu iya Gusti Allah ngandung terus Gusti Allah yang ngurusi aku terus aku sih ngurusi kok tua itu ya jadi gak banget lah tapi wong panjen orang mampu lek meksa-meksa sampean melok-melok itu duduk pangkat sampean wong panjen kalau tukang melek ya jelek. Nah kalau sampean pengen orang kuat melek ya pulang nih tapi yang toto kromoni. Nah soal toto kromoni itu menjadi soal. Mulai kan yang lebih mari berkumpulan. Bismillahu ahya wa bismika amut itu paling titik. Gusti kulau urip niki atas asma panjenengan. Lek kulau mengke pecah setengah pecah kulau setengah pecah. Itu mengke kangge asma panjenengan. Ngoten. Bismillahumma wa da'u jambi fangfir li dzambi. Ya Allah, kula niki nyelehaken awak kula lampung kula salehno. Krana pancen pun boten kuat nglawat. Wis injing sampe ya men menika pun aktivitas sak mampu-mampu kula ngibadah sedhemah lumadi dhateng kersa panjenengan pun kula maksimalaken ning cagete namung ngaten iki Gusti. Kula sakniki nglayeh. Nek enten kirane nggih nyuwun ngapunten. Dalan ngoten. Niku pangkir li dan bijina. Enak-enak kurang. Dari segi nek matur sepunten gedine lah nyukuri sampean di apa. Boten tau nyukuri malah. Terusipun kangge nambahi mantepe soal nikmat. Niki wonten komentar yang sae. Dari Syekh Abdul Qasim Al-Husayn. Kala dawuh sapa Imam Abdul Qasim Al-Husayn, Imam Abdul Qasim Al-Husayn radhiyallahu anhu. Imam man tak menelung. Tak karo kan mikir-mikir sapa man. Fi sunuhi dolar ing dalem pira-pira macam-macam wong kesasar. Model-model wong kesasar niku ana. Enak sing kesasar mergo kakek duwe sing kesasar mergo salah ngitung kesehatan nek sing kesasar mergo ora sadar niku wae nikmat ing Gusti Allah. Enek sing kesasar macam-macam lah kesasar itu ternyata sepele-sepele macam-macam kesasar itu sepele-sepele yang krono hitungan kurang sitok untuk mawon hitungan dan tidak genep benar-benar tidak wakas orang itu turutin muhali dan akai tiro-tiro jalane gun inalingan contoh Allah dalane Allah ngarep kaling-kalingan gak eling Allah itu Masya Allah terus menteng-menteng aku tak ngelak TV jadi ini kiai ini kok ngelak TV lah di bahan tapakur itu bingung buadah yang minggu si Allah wah silah pakai TV kawitan ya Allah Allah Allah Allah Allah Allah orang jujur enak napa urbah apa ya hilang enak sing jelok napa urbah sing tua aku ke susuman tua ya ya saya kita ngomong lah ayu ayu hilang Allah Allah hilang enak sing ngomong kapan ya aku iso kapan ya ini pun menjadi jalannya kali-kali menjadi jelas ini Allahu Akbar wah sampai ini wah kayak sengkuni mengkerik dulu mesti kusuk-kusuk lagi Masya Allah kerumpian kita oh kau sepecah iya wasit jati awali tinasian barante piro-piro keluputane menungso sing bidak yang dalam piro-piro bid'ah wal ahwa'i dan piro-piro kepentingan salah nekat boleh banget banget salah tapi nekat ngalah jadi prinsip sakjane bangsa durut itu jane orang-orang ibadah ini Allah bilani Allah orang tapi sakjane bilangi ahwa semangat kepentingan kadung duwe kepentingan sing dhewe demen padahal untuk nuruti demen sing penting niku wau dheweke harus mendapat dukungan lah monggo untuk mendapat dukungan harus ngomong bahwa ini kepentingan itu mendukung ya niku lak ngene demi kamu maka kamu harus begini supaya kamu bisa sampai di sini kalau kamu enggak begini enggak bisa lah. Maka yang tahu tempatnya ini nih saya maka kamu harus mendukung saya lho jadi itu terakhir kok itu penting ini demi bangsa, demi ini maka bangsa harus begini, maka ini harus begini kalau yang tahu ini saya maka kamu semua harus milik saya nah demi yang rusak ini wow, ahwa katanya tutup saya keliru, dan itu melenceng jauh sampai akhirnya saya jenenge kepentingan itu mampu bersanding dengan kekuasaan Allah sampai mampu merubah hukum Allah. Enggak, salah pun bisa jadi benar karena kepentingan, benar pun bisa disalahkan karena kepentingan. Ini kumpul jelas. Wa malam barang ya tasak aku kangen boko koman. Dikauli kaumen lawan sabun kaum. Mukhtalifin nahli kang bido-bido pendapatnya bido-bido apa nahli itu prinsipe wal aro ilan pendapatnya bido-bido filosofi pemikirannya bido-bido dasar pemikiran awal bido budaya berpijaknya bido-bido wes banget berpijaknya hidupannya bido latar belakangnya wah itu ngerembaka perselisihan itu sing siji Islam ekstrim, sing siji Islam tradisional, sing siji Islam agama, siji Islam santri, siji Islam toreko, siji Islam syariah, siji Islam setengah, siji Islam rong tengah, siji Islam macem-macem. Wah ini sepenuhnya kabeh ngaku Islam, ana Islam KTP, ana Islam sejati, Islam wis macem-macem lah. Mana sih aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, aliran sungai, aliran-aliran yang berbeda-beda itu. untuk bisa memblok kabeh mulai perselisihan kefasatan, perselisihan terhalang dari Allah, perselisihan manusia dalam hal bid'ah dan kesenangan kepentingan, mulai dari rembukan perselisihan kaum, baik ke perselisihan itu karena perbedaan kepentingan itu tadi juga, terus ditambahi mana suwe-suwe summa takar nulik lemukir sopoman mikir tidak iyi yang dalam angkesenya baru mikir ngomong macam-macam gak mikir balik dek pengalak diri ini tidak ya waluk soli akal hilang kurangnya akalimu wong ngambang turu ngotong dalam bos gak bisa mikir apa-apa sing oleh predikat profesor doktor ahli matematika sama pakai lepas turu prof 2 + 2 berapa prof saya jawab wong dhewe manggone ning Jakarta ngomong bahwa ini bangsa ini sedang hancur lan dia ya kamu juga itu di aspan, kok tidak menunggu, wah ini pokoknya ini ekonomi Indonesia ambruk. Apa semua aktivitas ekonomi itu sebatas apa yang kamu tahu? Nah, wong anakmu mbok kae sanggo 5.000 nang jajakno piye kok ya ora iso ngawasi kok. Banyak berdasarkan indikasi-indikasi kecil. Sing sakjane kuwi atas kurang kamu. Tidak mampu menampung seluruh kenyataan yang diciptakan oleh Allah. Maka seperti tahayu hilang akai bimune muang bingung di umurnya dalam piro-piro urusan masih jadi jahlihi dan banget ke orang yang gini muang watanaku dita dibiri hilang tabrak aneh ukurannya muang rencananya muang di ahwali dalam piro-piro situasi kondisi muang mana antara aturan programnya karo kenyataan suasana sing dialami tabrak dirancang pokoknya iki aku arep mantu sok mulut berarti surah omah kudus dadi wah rancangan pokoknya setiap hari tukang sing teko sak mene material sak mene jegat-jegat sebebek tekan boto aswal kenyataan suasana material macet. Iya, rasa itu jadi mulut. Nah, ini aku mawas. Iku lah sih urusan lo, nah, urusan kebiasaan negara pemenang kok saja kau memprediksi. Alah, paling-paling ya, 3 bulan lagi sudah turun. Lu tenang saja ya. Itu karena apa tidak menyadari bahwa kita itu semua lemah. Kita itu semua nggak mampu apa-apa. Kita semua itu akalnya kurang. Artinya apa? Seringkali kalau sampai ini nunjung cina-cina itu kok dianggap gak bisa menyelesaikan nunggu di PLB. Sehingga koyo-koyo untuk bisa selesai tujuannya turun tangan campur tangannya sembur buli kok. Akhirnya kadang-kadang bisa agam ini loh, sama ini tani sembur. Dan itu apa ini kalau kacau kok ini kita ini tani sembur. Maksudnya itu loh, antara ini sawah semudel, pinggir gunung, kalau saat itu diri-diri. Suasana ini jiwi-jiwi kebutuhan orang ini jiwi-jiwi lebih terus pengalaman orang ini nanti keterjun yang salah nanti kecilin dia kalau di sini ini orang apa-apa jiwi-jiwi dan ini paham ini apa terus di program ini ada apa terus lagi pikirnya semua yang terjadi ini apapun yang kamu harapkan semua butuh butuh apa? Butuh bantuan masih jadi aja pikiran banget ke butuh uang butuh ilang istri anak dinaring ditulung ditulung di askali hikaham pura-pura kerepotan uang kerepotan di akmali dalam pura-pura kendali akhir sama nombak sepeda motor butuh ditulungan bensin gitu tak? Bensin itu butuh pabrik bensin butuh sing lebur butuh tenaga butuh insinyur butuh sekolah butuh gedung butuh tukang butuh mangan butuh pari butuh wong tani butuh mangan butuh Wah, ini ternyata kita menjadi kecil. Jadi mana mungkin sama itu yang merokok kecilnya? Lewat jejak nolak ekbioyoran kan itu menatap lawan barang Joko Negoro, Joko Dunia kemana kan ini? Oh, mau ngaki nyekal setir mana yang butuh keseimbangan? Yang namanya keseimbangan butuh indera mata pertimbangan. Iki arkono mirip burono alat itu jemelok mirong sitek sampe ini genorang buruk dan itu butuh latihan. Latihan butuh semate, semate butuh pengalaman, pengalaman butuh tandang-tandang, butuh tenaga-tenaga, butuh panganan-panganan. Wah, kabel isi anak. Pendek wes, itu dipahami tenang, diterus loh kan itu. Kemaro anu ini nali sopoh wongkoli soya kiri yang keyakinan murni lewat. Keyakinan murni apa? Bahwa semua ini dari Allah. Wa kuwata istidusori hilang kekuatane angan-angan wong, angan-angan pidini yang dalam agama wong. Wa nakoi wajhi taufidihi lan bersihi wajah taufidu wong dibersihkan berbrodi sirki saking geduk-geduk kemusyrikan. Wasifai aini irfani hilang beninge meripat ma'rifate wong dibening lo diresi'i an rohaji sirki saking kelimpe kemusyrikan. Kalau itu semua dikumpulkan dari satu, disumpulkan inti terakhir mulai dia alimah maka ngerti sokowong anna wali kalai tamen tokotihi kabeh kira-kira si kuat ya enggak kan siapa tau si kuat Joko keyakinan siapa si kuat Joko tauke siapa si kuat Joko artinya genora musrik siapa si kuat Joko artinya genora duit kesenangan siapa si kuat wow. Dari kalau terkala lima mengerti sokowong anak dari kata temenung kono mengkono kabeh ikulai salah nopo dalik orang nak kumin toko ini sakit kekuatan emak wala bijudihi lan ora sebab kesungguhan emak buah kaki hilang kangen emak buah sakti hilang usaha emak buah jati hilang kesungguhan emak pol pola lepol mikmuni bal bufadli rabbih balik sebabkan ujahannya pengeran emang wasabi hitaurihi lan gendepe peparinya Allah pengeran itu sama nanya dan dulu pengaruh keruwetan umum uang tersesat saya uno saat desa ini saya penduduk itu yang belum jamaah anak satu yang sangat ngatus mbuh yang diparai. Saat ini dulu umumnya orang ngomong TV ini 44 jam siaran itu kira-kira ngomongan bener buat kira menit ya Pak. Petuk kontos satu sih kira-kira orang satu sih itu yang jujur orang kira dulu pengaruhannya sih kalau yang ngapain terus dulu perbatasan lain-lain kelopan dengan piambak itu membuat mungkin sakit nembus ini kebenaran Pak marah-marah punjul dulu iman kadarannya Allah cengkung jurnalnya betul Allah mestinya dulu pengaruhnya Londo 100 tahun Jepang 10 tahun setengah Republik Gegeran Kebutan Ideologi Orde Lama Orde Baru Gegeran Perkara Pietarannya Dabu Wong Suge Reformasi Gegeran Pietarannya Leh Noto Andro Orde Baru dulu pengaruh sempaya ini mesti ngomong ke dunia surah yang dikialah. Ya kami nggak sih nakeh, kami udah deh. Loh, kok isek sih rokuah diri sih dipanik ijek oleh Allah. Lu kau yang buat ini, bisa nggak buat saya? Dan kau merasa nih si pasal oleh Allah kebudian dan melalui uang itu kan pun pol-polan lah kurang aja. Mungkin betul nggak rokuah? Mulai kalau tahu sopo Allah Taala kala tau sapa wa kala zikrohu ing peringatane Allah wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah surat Luqman ya kali dosa wa asbaga lan wis ngepolno asbaga niku pol sing babak luas, babak luas sithik. Jawa Jawane lan doli niku sekilo ya bumbu sithik niku jenenge asdawa. Ngoten. Cara gawe klambi ngoten ora mung sekedar tas dibutuhke awak piye diluwi dadi serat longgar niku jenenge asdawa. Jadi Allah itu yang mari nikmat ora kok gawe pas-pasan. Jatahe lan njaluk gambarane cara diitung kebutuhan asli niku tak kilo atau sedikit kita tak kilo begitu kok betul. Kalau orang mesti tinggi. Jadi lah juga kebutuhan orang ulah namun tangan kita. Kudune tangan kita itu sedikit tangan kita itu kok. Dan aslinya kan orang itu sedikit tangan kita, kudune sedikit tangan kita, mohon kudune pun cukup. Ini nyatanya kalau Allah Ta'ala sedikit tangan itu loh. Sikile loh. Niku kudune kan tangan sitok ngurusi cangkem, tangan sitok ngurusi cangkem liyane, sikile barang itu ngurusi liyane mesti ning ngoten cara hitungan matematika. Ya tapi sing kata kula sampeyan niku napa? Tangane niku nungsa tangan sikile kaya tangan sikil gebes. Jadi tangan loro ya dudu nyekel panganan arep dibukne cangkeme, sikile loro ya nyekel buah arep dibukne cangkeme pisan. Jadi lek digambar gedes nek oleh buah. Wah, niku. Iku niku nikmat asbaba. Allah niku wa asbaba lan wis genepaken sampai luweh. Sapa Allah Ta'ala alaikum ngatasi sira kabeh ni amahu ing pira-pira nikmate Allah zahiratan. Rupane nikmat lahir wa batin apa nikmat batin. Nikmat lahir sampai kesel juga kesempatan istirahat. Nah istirahat kesel itu mesti diisi ngantuk sih. Orang kok perlu cukup-cukup rusak. Orang gak mau uang tunggu orang ngantuk sih ini terus piye. Was ngetel. Was rakan-rakan. Was ngulek sambil. Cak. Jika ngantuk sih abot, bener, macam-macam. Kekuatan saraf itu kok belum tinggal titik, tinggal titik sampai akhirnya kalau saya ngantuk masih ada kesempatan siap-siap. Jadi itu kalau-kalau sakjane ini kue sama tenger yang kata-kata menunggu soalnya klaim dan orang minta ini tenger yang makan ya bunuh. Ini tuh ada barang-barang yang kayak muyak-muyak sih. Jadi ini ada kesempatan siap-siap. Lalu kamu mak berhasil-berhasil ini. Iya, pas neng pasar jabaran tu, dah nak laku jabaran. Jabaran tu, lu tu, tapi Allah Taala yang jamin betul-betul. Disempurna nikmat, nikmat lah, nikmat batin ni. Proses ngerti itu gak titik orang gagal. Pertama belajar mak, terus bapak, terus kenal itu panas adem. Susu itu nunggu ngelumpuk nikmat batin termasuk nikmat iman ini udah dikelumpuknya kali Allah Ta'ala bahwa mengkontai disawai ku abwayun pangeran kang nyoto dinakmai iklan piro-piro kenikmatannya pangeran wa asaru ni'amihi utawi piro-piro bete piro-piro nikmati pengeran alaika ngatasi siro iku mutawoyotun kan numpuk-numpuk jelase semakin jelas semakin gak bisa dibeli tau bahwa semua ini adalah dari Allah bete nikmati bisa Allah wistau berincari gak enak kamu ingin menutup orang gak ada orang yang menutup diri bisa lah gak belum yuhurai so betutup gak bisa uang itu semakin jelas semakin nyata apalagi kalau kamu punya iman apalagi semakin mendelep semakin kepa bahwa Allah bukan memberi walbadi nilang pengenangkan jelit dan menjeru di ala uji tuan kira-kira kanugrahannya Allah wazawati dikaramilah kira-kira tambah kemurahannya Allah wadaika orang ngarep siok mutawatirkan halik tumpuk-tumpuk dan sambung menyambung itu gak bisa terputus terus tau betul sakit kok uang itu memutus apalagi nikmat sejarah piye lah memutus piye Tidak bisa, sama memutus sejarah itu tidak bisa. Anaknya saya uang paham butuh reformasi, mereka anaknya ketimpangan orde baru. Orang iso sejarah diputus Indonesia itu ya Bung Karno, Bung Karno langsung Habibi lo iso. Munculnya Habibi karena anaknya Bung Karno, terus mari ngono orde baru, orde baru munculnya orde baru Habibi, barang Habibi banyak pemilu tuh banyak Gus Dur, banyak Sopo. Nah, ini rantai-rantai ini. Sambungan ini semua sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan nikmat yang disambung oleh Allah. Dan itu harus disadari betul. Karena kalau tidak, akhirnya kamu sudah keluar titik. Nyoto-nyoto kenikmatan tapi sama anak malah petaka. Nyoto-nyoto itu malah petaka sama obat, sama umum loh. Karena kan itu kenikmatan. Karena tidak tahu sejarah. Paham itu Masya Allah. Saya disuruhkan waktu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wong sing wis diparingi nikmat berarti ingat ke belakang dalam rangka oleh ketujuh kelanjutan. Lha iki lek diparingi Allah ya ora iso. Mulane nikmat niku tumpuk-tumpuk sampai Nabi Daud niku. Nate sambat Gusti Allah terus pundi sakit syukur Gusti. Wong syukur niku nggih nikmat. Karena syukur niku nikmat nggih kedah disyukuri. Terus syukur malih perlu disyukuri malih apa ben sakit menungso niku syukur. Lah mboten niku Gusti Allah lek dawuh disini. Ora ngono dawuh. Aku ora butuh ngono kuwi. Sing penting ngrumangsani lek kabeh iki peparingku ngono wis cukup. Dan mau kamu rumang sana ini tak nih kemauan lo sak perlu mandiri maksudnya untuk buka ini buka bahwa ini keparing itu tau GL itu keparing lo tentang itu tuh selama ini akan ngusir akan ini keparing karena kurang ganda buju apa ngelih buah ngelih terus diparing ini apa ngelih buah ngelih. Lagi lagi, menungso itu dipikir dari sekarang. Mula para abdi mongko wajib ngatasi kawula an yahri pauta yen to ngerti sapa ngabdi kedua hati nikmati ing kadar ing kira-kira niki nikmat. Mestinya seorang hamba itu harus tahu bahwa ternyata ukuran nilai kenikmatan dari Allah itu tak terhingga. Pun, mungkin yang terbuang di sana pun. Terus kata pikiran ini kalau syukur ke Allah. Wa in ta'udhu nikmat Allah ila khusus. Baik kue kepengen ngetak no. Ngitung sing sampai pol. Baik sakter kalau buat hitung, botol sakter buat hitung si jilu. Rusus entek lah. Dia tak terbatas. Tapi lihat nikmat Allah tak terbatas. Karena nikmat itu sendiri adalah penampilan sifat Allah al-mu'in. Saman gak iso ngitung. Waya tawakalan supaya tawakal sapa abet ala maulahu ngatasi bendarane abet. Fi baqaiha ing dalem langgenge iki nikmat. Ndaknya nikmat itu langgenge diserahkan kepada Allah wa fi dihalan joko nikmat ala yen ngatasi abet. Walaya kami tulang ojo berpedoman nganggo piyambe sapa abet. Bidalika ing dalem mengkono-mengkono urusan nikmat ala akli ngatasi akal abet wa ilmi lan ngelmune abet. Ojo pisan-pisan akalmu lan ilmumu kamu gunakan untuk ngerayah wilayah kekuasaannya Allah. Terus akan-akan asfali Allah mbok peksa ini lho lah itu nikmat gohonya jumbo weh narono akan-akan begitu atau apa kesini sana yang kini sikap janiki oleh Allah hanya wawenang untuk sana. Contohnya kayak zakat, besak nisab, gondol sak nisab perlu zakat. Itu oleh Allah sudah diberi kepastian. Sesak menit persen kan bukono. Ini pula karpe, tangan. Sampai lah, digun ojo, ojo, ojo. Nah, kini kabe. Akal ini kadang-kadang juga ibu pedoman. Wah, ini gak ngene, gak ngene, gak iso ngene, gak iso dadi ngene. Iki harus ngene. Wah, karena ini ngene, pasti ngene. Nah itu namanya Allah sampan cita jadi cini sebatas apa yang sampan karepno. Ben ae omong dadi ngoten. Mula sampan ora iso, kudune sampan sing kelelep nikmate Allah. Lah nek kelelep ya dadi wae iwak. Dadi iwak kalau mungkin iso mbur dua telu banyu tok ora nek liyane. Wis to, ning kono ae. Oh, yes, kayak setahu dia omongin. Insya Allah yang itu saman, saman lenggono. Wah, betul sakit. Nek betul sakit itu orang kalau mati insya Allah. Nusa meripati lagi tertutup. Meripati hati lagi tertutup. Ayo, oleh nama meripati. Iman, ngolak kita ada kepada Allah. Susah, susah juga susah. Ini jauh susah semua. Tak nak kawan kok. Nek kau jadi song jauh. Ayo saya tangan musik jimpe, usahalah tangan musik gerak dengan iman. Ya, iman itu pun dari sana. Insya Allah kalau panjenengan paham ini istilah susah itu benar. Wa khaufun alaihim wa la yahzan. Monggo kita tutup kami dengan sesarangan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala jalla wa baraka wa sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuhyi wa yumiitu wa ilayhi yurji'un wa ilayhi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika ta'ala wa sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sabbitna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka wa na'udzubika min syarri kulli yawmin bi yadika wa khairi kulli yawmin ربنا آتنا في الدنيا حسنة